Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga mulai dari halaman 440. Kitab Adab Mendengar dan Kesannya di Hati. Bab 1. Lanjutan dari sebelumnya. Murid yang mendapat kemadzaratan dengan mendengar itu ialah salah satu dari tiga. Pertama, derajat yang paling kurang, yaitu yang tiada memperoleh dari jalanan selain perbuatan zahiriah, dan tiada mempunyai perasaan mendengar. Maka kesibukannya dengan pendengaran adalah kesibukan dengan yang tiada berfaedah baginya. Karena ia bukan ahli bersendagurau, lalu bersendagurau. Tidak dari ahli yang berperasaan, lalu mencari kenikmatan dengan perasaan pendengaran. Dari itu, maka hendaklah bekerja dengan berzikir atau berkhidmat atau melayani kepentingan umum. Jikalau tidak, maka adalah menyia-nyiakan waktunya. Kedua, yaitu yang mempunyai rasa zauq pendengaran, tetapi ada padanya sisa bagian ketabiatan dan perhatian kepada nafsu syahwat dan sifat kemanusiaan. Dan itu tidak pecah kemudian yang menjamin keamanan dari hal-hal yang membinasakan. Kadang-kadang pendengaran itu menggerakkan hal yang memanggil sendaguro dan nafsu syahwat, lalu memotong kepadanya jalan pendengaran dan mencegahnya dari kesempurnaan. Ketiga, bahwa orang itu telah hancur nafsu syahwatnya, telah merasa aman dari hal yang membinasakannya, telah terbuka mata hatinya, dan telah mempengaruhi pada hatinya kecintaan kepada Allah Ta'ala. Tetapi tidak teguh pemahamannya akan ilmu dhahiriyah, tidak mengenal nama Allah dan sifat-sifatnya, apa yang jaiz atau yang boleh dan yang mustahil kepadanya. Maka apabila telah terbuka baginya pintu pendengaran, niscaya bertempatlah yang didengarnya itu pada hak Allah Ta'ala, kepada apa yang jaiz dan apa yang tidak jaiz. Maka adalah kemadzaratannya dari bahaya-bahaya itu, di mana bahaya-bahaya itu ialah kekufuran, adalah lebih besar daripada kemanfaatan pendengaran. Sahal radhiyallahu an berkata, tiap-tiap al-wajh yang tidak diakui oleh Alkitab atau Al-Quran dan As-Sunnah adalah batil. Maka tidaklah patut pendengaran kepada contoh yang seperti ini. Dan tidak bagi orang yang hatinya kemudian berlemuran dengan kecintaan kepada dunia, kecintaan kepada pujian dan sanjungan, dan tidak bagi orang yang mendengar karena kerejatan yang dirasa baik oleh tabiatnya. Maka jadilah yang demikian adat kebiasaan baginya, dan yang demikian itu mengganggukannya daripada ibadah pemeliharaan hati. Dan terputuslah jalannya, maka pendengaran itu menggelincirkan tapak yang wajib dipelihara padanya orang-orang yang lemah. Al-Junaid berkata, aku bermimpi melihat iblis, lalu aku bertanya kepadanya, adakah kamu memperoleh sesuatu pada sahabat-sahabat kami? Iblis menjawab, ada pada dua waktu, waktu mendengar dan waktu melihat. Maka aku masuk kepada mereka dengan waktu itu. Maka menjawab setengah seh, jikalau aku bermimpi melihat iblis itu, niscaya aku katakan kepadanya, alangkah dungunya engkau, orang yang mendengar daripadanya apabila mendengar, dan orang yang memandang kepadanya apabila memandang. Bagaimanakah engkau memperoleh dengan dia? Adunet menjawab, benar engkau. Adab ketiga, bahwa memperhatikan benar-benar kepada apa yang dikatakan oleh orang yang mengatakan, yang berkehadiran hati, yang sedikit menoleh kepada pihak yang menjaga diri dari memandang pada muka para pendengar, dan apa yang lahir pada mereka dari al-ikhwal al-waj. Yang sibuk dengan dirinya sendiri, menjaga hatinya, dan mengintip apa yang dibuka oleh Allah Ta'ala baginya dari rahmat pada batinnya. Yang menjaga dari gerak-gerik yang mengganggu hati para sahabatnya. Akan tetapi ia tetap dhahiriyah, tenang sendi-sendinya, menjaga diri dari batuk-batuk dan menguap. Ia duduk menengkurkan kepalanya seperti duduknya dalam pemikiran yang tenggelam untuk hatinya. Yang berpegang teguh, tidak bertepuk, menari, dan lain-lain gerakan secara dibuat-buat, memberatkan diri dan riak. Yang berdiam diri dari berbicara pada waktu sedang berkata-kata, dan tiap sesuatu yang tidak boleh tidak daripadanya. Jikalau ia dikerasi oleh al-waj dan digerakkan tanpa pilihan atau ikhtiarnya, maka itu dimaafkan, tiada tercela. Dan manakala telah kembali kepada ikhtiar itu, maka hendaklah ia kembali kepada ketenangan dan ketenteramannya. Tiada syukialah ia berbekalan oleh malunya daripada dikatakan bahwa al-wajnya akan habis dalam waktu dekat, dan tidak membuat-buat al-waj karena takut akan dikatakan bahwa dia itu kesat hati, tiada bersih jiwa dan halus perasaan. Diceritakan bahwa seorang pemuda menemani Al-Junaid. Maka apabila pemuda itu mendengar sesuatu zikir, lalu memekik. Lalu pada suatu hari Al-Junaid berkata kepadanya, jikalau engkau berbuat yang demikian sekali lagi, maka engkau jangan lagi menemaniku. Lalu sesudah itu, pemuda tadi menekan dirinya sehingga menitik dari tiap-tiap bulunya titikan air. Dan ia tidak memekik. Kemudian diceritakan bahwa pada suatu hari tercekik kerongkongannya karena ia bersangatan menahan diri, lalu menangis terisak-isak. Maka pecah hatinya dan hilang nyawanya. Diriwayatkan bahwa Nabi Musa alaihissalam bercerita kepada kaum Bani Israel. Lalu salah seorang dari mereka mengoyakkan kainnya atau kemejanya. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Katakanlah kepadanya, koyakkanlah untukku hatimu, dan jangan engkau koyakkan kainmu. Abul Qasim An-Nasrabazi berkata kepada Abi Amr bin Ubaid, aku mengatakan bahwa apabila berkumpul satu kaum, lalu seorang penyanyi bersama mereka bernyanyi, adalah lebih baik daripada mereka mengumpat. Lalu Abi Amr berkata, riya itu pada pendengaran, yaitu bahwa engkau memperhatikan dari diri engkau keadaan yang tidak ada pada engkau, adalah lebih jahat daripada engkau mengumpat 30 tahun atau seumpama dengan itu. Jikalau engkau berkata bahwa yang lebih utama ialah yang tidak digerakkan oleh pendengaran dan tidak membekas pada zahirnya atau yang zahir padanya, ketahuilah kiranya bahwa tiada zahirnya pada suatu kali adalah karena lemahnya yang mendatangkan jadi al-waj, maka itu adalah kekurangan. Dan pada suatu kali adalah ia bersama kuatnya al-waj pada batin, tetapi tiada zahir karena sempurnanya kekuatan menahan anggota tubuh, maka itu adalah kesempurnaan. Pada suatu kali adalah ia karena keadaan al-wajh mengikuti dan menyertai dalam semua keadaan. Maka tiada terang bagi pendengaran, bertambahnya membekas, dan itu adalah sangat sempurna. Karena yang mempunyai al-wajh itu dalam kebanyakan hal tiada kekal al-wajhnya. Maka orang yang selalu dalam al-wajh, maka ia terikat bagi kebenaran dan selalu tiada berpisah bagi zat yang dipersaksikannya atau ainis syuhud. Maka ini tiada akan dirubahkan oleh jalan-jalan keadaan. Dan tiada jauh bahwa isyarat itu adalah dengan ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, adalah kami sebagaimana adanya kamu. Kemudian kesatlah hati kami. Artinya, telah kuat hati kami dan keras, lalu sanggup terus-menerus adanya al-wajh pada semua keadaan. Maka kita itu dalam mendengar maksud Al-Quran terus-menerus, maka tidaklah Al-Quran itu baru terhadap kita, yang datang kepada kita, sehingga kita memperoleh kesan dengan dia. Jadi kekuatan al-wajh itu menggerakkan, dan kekuatan akal dan berpegangan itu menentukan zahir. Kadang-kadang salah satu dari keduanya lebih keras dari yang lain. Ada kalanya lantaran sangat kuatnya, ada kalanya lantaran lemah apa yang dihadapinya. Dan adalah kekurangan dan kesempurnaan itu menurut yang demikian tadi. Maka janganlah engkau menyangka bahwa orang yang membalik-balikkan dirinya di atas tanah itu lebih sempurna al-wajhnya dari orang yang tenang dari membalik-balikkan dirinya. Bahkan banyak orang yang tetap tenteram itu lebih sempurna al-wajhnya daripada orang yang membalik-balikkan diri. Adalah Al-Junaid bergerak-gerak pada mendengar pada permulaannya. Kemudian tidak bergerak-gerak lagi. Lalu ia ditanyakan orang tentang yang demikian. Maka ia membaca ayat Al-Quran. Yang artinya, engkau melihat gunung-gunung. Engkau kira bahwa dia tetap tiada bergerak. Padahal dia berjalan kencang. Sebagai awan. Berjalan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat segala sesuatu dengan kokohnya. Surat Al-An'am ayat 88. Sebagaimana pertanda bahwa hati itu bergerak, berputar dalam alam tinggi atau alam malakut. Dan anggota tubuh itu bersikap dengan sebab tenteram pada zahirnya. Abu Hasan Muhammad bin Ahmad berkata, dan ketika itu dia berada di Basrah. Aku menyertai Sahal bin Abdillah 60 tahun lamanya. Tiada aku melihat dia berubah pada sesuatu pun yang didengarnya, baik zikir atau Al-Quran. Maka tatkala ia pada akhir umurnya atau akhir hidupnya, seorang laki-laki membaca di hadapannya ayat Allah Ta'ala. Falyawma la yukhadhu minkum fidyatun wala minal ladhina kafaru ma'wakumun nar hiya maulakum wa bi'sal masyir. Artinya, sebab itu di hari ini tiada diterima tebusan dari kamu, dan tiada pula dari orang-orang yang kafir. Tempatian kamu ialah neraka. Itulah tempat kamu berlindung, dan tempat kamu tujuan yang amat buruk. Surah Al-Hadid ayat 15. Lalu aku melihat dia gemetar dan hampir jatuh ke lantai. Maka tatkala telah kembali pada keadaan semula, lalu aku tanyakan darinya yang demikian. Maka ia menjawab, "Benar, wahai temanku, aku telah lemah." Begitu pula pada satu kali ia mendengar firman Allah Ta'ala, "Al-mulku yauma idzinil haqqu lirrahman." Kerajaan yang sebenarnya pada hari itu kepunyaan Allah yang Maha Pemurah. Surat Al-Furqan ayat 26. Lalu ia gemetar. Maka ditanyakan oleh Ibnu Salim, dan Ibnu Salim itu termasuk sahabatnya. Sahal bin Abdillah menjawab, "Aku lemah." Lalu orang bertanya kepadanya, "Jikalau ini sebagian dari kelemahan, maka apakah kekuatan keadaan itu?" Ia menjawab, "Bahwa tidak datang kepadanya apa yang datang, melainkan ia menemuinya dengan kekuatan keadaannya. Maka apa yang datang itu tidak merubahkannya, walaupun yang datang itu kuat." Dohiriahnya serta adanya awal meluruskannya segala hal keadaan, disebabkan tiada putus-putusnya penyaksian atau mulazamatus suhud, sebagaimana diceritakan dari Sahal radhiyallahu an yang mengatakan, "Keadaanku sebelum sholat dan sesudahnya ialah satu. Karena ia memelihara hatinya, hadir ingatan kepada Allah Ta'ala pada semua keadaan. Maka begitu pula ia sebelum mendengar dan sesudahnya. Karena awasnya telah kekal. Kehausan terus bersambung dan minumnya terus berkekalan. Di mana pendengarannya itu tidaklah membekas pada tambahannya. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Mimsad Ad-Dainuri mendekati suatu jamaah yang dalam jamaah itu ada seorang penyanyi. Lalu mereka itu diam semuanya. Maka berkata Mimsad, 'Kembalilah kepada keadaanmu tadi. Jikalau dikumpulkan segala permainan dunia pada telingaku, niscaya tiada akan mengganggu cita-citaku dan tidak akan menyembuhkan setengah apa yang ada padaku.'" Al-Junaid berkata, "Tiada akan mendatangkan kemadzuratan oleh kurangnya al-waj serta lebihnya pengetahuan. Dan lebihnya pengetahuan itu lebih sempurna daripada lebihnya al-waj. Jikalau engkau mengatakan bahwa orang yang seperti itu tidak menghadiri pendengaran atau untuk mendengarkan sesuatu, ketahuilah kiranya bahwa di antara mereka ada orang-orang yang meninggalkan mendengar itu pada waktu tuanya. Ia tidak menghadiri pendengaran itu kecuali jarang sekali untuk menolong salah seorang temannya dan memasukkan kegembiraan ke dalam hatinya. Kadang-kadang ia hadir supaya diketahui oleh kaum itu kesempurnaan kekuatannya. Lalu mereka itu mengetahui bahwa tidaklah kesempurnaan itu dengan al-waj dohiriyah. Maka mereka itu mempelajari daripadanya pengekangan dohiriyah tanpa memaksakan diri, walaupun mereka tidak sanggup mengikutinya pada menjadikannya tabiat atau sifat yang tetap bagi mereka. Jikalau bersesuaian kehadiran mereka itu bersama bukan putra bangsanya, maka adalah mereka itu bersama mereka dengan badan tubuhnya saja, dan jauh dari mereka dengan hati dan batin, sebagaimana mereka duduk tanpa mendengar bersama bukan bangsa mereka, disebabkan oleh sebab-sebab yang mendatang yang menghendaki duduknya bersama mereka. Sebagian mereka dinukilkan daripadanya meninggalkan mendengar. Dan diduga bahwa sebabnya meninggalkan mendengar itu kepada pendengaran, disebabkan apa yang telah kami sebutkan dahulu. Dan setengah mereka berdiri dari orang-orang zuhud. Dan tiada mempunyai untung kerohanian pada pendengaran itu. Dan ia tidak dari golongan sendal gurau. Maka ia meninggalkan mendengar itu supaya tidak habis waktunya dengan apa yang tidak penting. Dan setengah mereka meninggalkan mendengar itu karena ketiada teman-teman. Ditanyakan kepada setengah mereka, mengapa engkau tidak mendengar? Lalu menjawab, dari siapa dan bersama siapa? Adab keempat. Bahwa ia tidak berdiri dan tidak meninggikan suara dengan menangis. Tetapi jikalau ia menari atau membuat-buat menangis, maka diperbolehkan. Apabila ia tidak bermaksud dengan demikian untuk ria. Karena membuat-buat menangis itu menarik kepada kesedihan. Dan menari itu sebab pada menggerakkan kegembiraan dan kerajinan. Semua kegembiraan itu mubah, boleh menggerakkannya. Jikalau menggerakkan kegembiraan itu haram, niscaya Aisyah radhiyallahu anha tidak melihat orang-orang Habsyi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana orang-orang Habsyi itu menari. Hadis yang telah diterangkan dahulu. Itulah perkataan Aisyah radhiyallahu anha pada setengah riwayat. Diriwayatkan dari suatu jamaah dari sahabat radhiyallahu an bahwa mereka itu melompat-lompat kegirangan tatkala datang kepada mereka kegembiraan yang mengharuskan demikian, yaitu mengenai kisah anak perempuan Sayyidina Hamzah tatkala timbul pertengkaran antara Ali bin Abi Thalib dan saudaranya Ja'far dan Sa'id bin Harithah. Ketiganya bertengkar tentang siapa yang lebih berhak mendidik putri Sayyidina Hamzah itu. Namanya Amamah. Lalu Nabi SAW bersabda kepada Ali, engkau daripadaku dan aku daripada engkau. Lalu Ali melompat-lompat kegembiraan. Kepada Ja'far Nabi SAW bersabda, engkau serupa dengan bentukku dan budi pekertiku. Lalu ia melompat-lompat kegirangan di belakang Ali, melompat-lompat. Kepada Zaid, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau saudara kami dan kekasih kami. Lalu Zaid melompat-lompat kegirangan di belakang Ja'far, melompat-lompat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, putri itu untuk Ja'far, karena saudara ibunya yang perempuan atau kholahnya adalah di bawah Ja'far, dan kholah itu ibu. Diriwayatkan Abu Dawud dari Ali. Pada suatu riwayat, Nabi SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, sukakah engkau melihat tarian atau zafan orang Habsyi? Zafan dan hajjal ialah rakos atau menari. Dan yang demikian adalah karena kesenangan atau kerinduan. Hukumnya ialah hukum yang membangkitkannya jikalau kesenangan itu terpuji. Dan tarian itu menambahkan dan menguatkan kesenangan tadi. Maka tarian itu terpuji jikalau kesenangan itu mubah. Maka tarian itu mubah. Dan jikalau kesenangan itu tercela, maka tarian itu tercela. Ya, tiada layak membiasakan yang demikian dengan kedudukan orang-orang besar dan orang-orang yang menjadi ikutan orang-orang banyak. Karena kebanyakan tarian itu adalah dari senda gurau dan permainan. Dan apa yang mempunyai bentuk permainan dan senda gurau pada pandangan orang banyak, seyogyalah dijauhkan oleh orang yang menjadi ikutan orang banyak, supaya ia tidak menjadi kecil pada pandangan manusia. Lalu ia ditinggalkan dan tidak diikuti lagi. Adapun pencabian kain, maka tidak diperbolehkan, kecuali ketika terjadi hal itu tanpa ikhtiar atau kemauannya. Dan tidak jauh dari kebenaran, bahwa Keraslah alwat itu di mana ia mencabik kainnya. Dan ia tidak tahu karena kesangatan mabuknya alwat atas dirinya. Atau ia tahu, tetapi ia berada seperti orang yang terpaksa, yang tidak sanggup mengekang diri. Dan adalah bentuknya itu bentuk orang yang terpaksa. Karena ada baginya, ada gerakan atau pencabian kain itu pernafasan. Maka ia memerlukan kepada, seperti orang sakit memerlukan kepada pengeluhan. Jikalau diberati menahan diri atau bersabar dari yang demikian, niscaya ia tidak sanggup, sedang perbuatan itu adalah perbuatan ikhtiari atau perbuatan berdasarkan kemauan atau pilihan sendiri. Maka tidaklah tiap-tiap perbuatan yang terjadi dengan kemauan atau irodah itu manusia sanggup meninggalkannya. Bernafas adalah perbuatan yang terjadi dengan kemauan. Jikalau manusia diberati menahan nafas 1 jam, niscaya dipaksakan oleh batinnya kepada mengusahakan bernafas. Maka begitu pula berteriak dan mencabik kain, kadang-kadang ada seperti yang demikian. Maka itu tidak disifatkan dengan pengharaman. Disebutkan pada Asyri berita Al-Waj yang sangat keras, yang mengalahkan kesadaran. Maka beliau menjawab, ya, orang itu memukul mukanya dengan pedang, dan ia tidak tahu atau tidak sadar. Lalu beliau meminta meninjau kembali tentang penjawabannya tadi. Dan dirasa jauhlah dari kejadian bahwa Al-Waj akan sampai kepada batas itu. Tetapi beliau tetap pada penjawabannya dan tidak mau rujuk dari jawaban itu. Maksudnya, bahwa pada setengah keadaan kadang-kadang sampai kepada batas tadi pada sebagian orang. Jikalau engkau bertanya, apakah kata Anda mengenai orang sufi yang mengoyakkan kain-kain baru sesudah tenangnya Al-Waj dan selesai dari mendengar? Mereka itu mengoyak-ngoyakkan kainnya menjadi potongan kecil-kecil dan membagi-bagikan kepada orang-orang banyak. Dan mereka menamakan potongan-potongan kain itu Al-Khirqah atau sobekan kain. Ketahuilah bahwa yang demikian itu mubah apabila dipotong-potong 4 persegi yang patut bagi pengempingan kain dan sajadah atau kain tempat sholat. Sesungguhnya kain tebal dirobekkan sehingga dapat dijahitkan ke meja, dan yang demikian tidaklah menyia-nyiakan harta karena pengoyakan itu untuk suatu maksud. Demikian pula pengempingan kain yang tidak mungkin selain dengan potongan-potongan kecil. Dan itulah maksudnya. Dan pembagian kepada semua orang supaya meratai kebajikan itu adalah suatu maksud yang mubah. Masing-masing pemilik memotong kainnya 100 potong dan memberikannya kepada 100 orang miskin. Akan tetapi seyogyalah semua potongan itu mungkin dimanfaatkan pada tiap-tiap sedean. Sesungguhnya kami larang pada mendengar itu akan pengoyakan yang merusakkan kain, yang menghancurkan sebagiannya, di mana tidak tinggal yang dapat dimanfaatkan. Maka itu penyia-nyiaan semata-mata, yang tidak diperbolehkan dengan pilihan sendiri atau ikhtiar.